Ngono ya, Mak. Kira-kira ngono kuwi. Lah terus gunane wong tetak kuwi dienggo apa to, Mak? Oh, alah, Nduk, kowe iki wong gedhemu semono kok kebangetan olehmu ora mudeng. Kaya ngono ditekok ki to, Ngger. Gunane ya sakarepe sing arep nganggo kok model. Lah wong pengen jelas ki tak ya kudune takon. Ngene ya, Nduk. Bab wong tetak kuwi tak sane pakke kaya wong mangan gedhang kae kok nggih. Gedhang kuwi nek wis dionceki kuwi enak dipangan kuwi gedhang. Ning kok sak baline nduk nek oleh mangan ki ora dionceki dhisik utawa dipangan sak kulite ki tak kira ya rasane beda kok nduk. Lah mbok menawa wae tetak kuwi ya kaya wong mangan gedhang mau kok nggih. Dionceki karo ora ki tak kira rasane ya enak nek dionceki kira-kira ngono ya e. Yen ngono aku esuk nek mangan ya tak pilih sing dioncaki wae ya. Ya sak karepmu kuwi gedang-gedangmu dhewe kok. Arep tok ulu sak bonggole ya karepmu. Wong kuwi hakmu. Terus ya gedang-gedangmu dhewe. Anu kira-kira enak gedang ambon apa gedang raja ya mu. Ambuh. Bocah malah gladrah. Wong rembug bab tetak kok tekan nggon gedang. Aki mung takon kira-kira enak endi ambon karo si raja. Ayo takone para pesindhen kuwi kuwi. Kuwi mudeng bab karo gedhang iki enak endi kira-kira. Ngono ya, Mak. Heeh. Kuwi aku takon sinden kek kuwang suwani eca sedaya ku kek ngono. Ya mbuh. Wah, seneng kura kira-kira, Nduk. Cak Dikin kagungan pelusupitan tetapi darmane ngasepuh. Iya. Sing disupit ki asmane sapa? Putraku, anak Mas Muhammad Sunan Alit. Mengono. Heeh. Mawar lenggah ning kursi nenggo. Wah, diderekke kuntulan saka Banyuwangi. Wah, gayeng ya, Nduk. Wah, cekake Cak Dikin ki arep tindak nyang kursi palenggan nganggo diri ngopo wae bisa kok, Mak. Margo saka akeh seniman sing disrawungi karo Cak Dikin. Wah, tenang kok, Nduk. Saya bengi ki arep mbotok penyanyi campursari kelakon kok, Nggih. Bengi ki cekake wong duwe gawe arep campursarinan wis ora iso margo dorine kabeh kok, Nggih. Iya ya, Mak. Iya. Wong nyatane duwe gawe ora ben taun Cak Dikin kuwi. Iya. Undangan ki telung sasi kepur wis diparingke nang para tamu. Nganti aku meh lali. Iya saka akeh sing diaturi kok, Mak. Wah iki tepung gelang tamune. Ora mung saka Laladan Surakarta saka Jabain daerah padha rawuh. Wah, tenan, Ger, tenan. Sing saka Samarinda ya rawuh iki ora mung para menungsa-menungsa sing do jagong kok, Ger. Badan halus oke sih padha nglumpuk ning asrama haji bengi iki. Para malaikat-malaikat padha berkahi karo Cak Dikin. Wah, hayong bola-bali piyai iki nek lomo. Piyai iki pancen gedhe sedakoh. Wah, tenan nek ora gedhe sedakoh apa bojone loro. Lah iya. Jan oleh kemaki sapa? Cak Dikin iki lho. Rumang saya manuh ke lur jejer bareng ayo mbok menone sing tiru alah ora kuat nduk wis ya muga-muga Cak Dikin kuwi diparingi kekuatan lahir batin iya nganti awake kuru gagas bojo loro dadi cocok karo sing ngangge dhewe ya nduk iya bengi iki diberkahi para kadang-kadang waranggana. Iya. Campur sari saka siji dhewe ya wis kepareng berkahi wit sore. Mengono. Heeh. Para kadang waranggana ya kaya adat saben malah iki ana tambahan saka Magetan asmane Nonalia. Iki ya putra siswane Cak Dikin. Mengono. Heeh. Caos Pasumbang mrene ya, Mak. Heeh. Iya. Wah, iki tenan kok, Nduk. Mula bab perkara lakon dinggo ancer wae nduk sing baku ki bengi ki guyon. Iya. Kang mengkono nduk, ayo iki dimanfaatake campur sari saka siji dhewe. Aswane Bapak Ganang. Iya. Penyanyine komplit ditambah saka Banyuwangi. Sak bis padha rawuh nyang Latan Surakarta. Iya. Apa kira-kira isih kepareng lenggah para kadang pengrawit campur sari? Tak kira isih marga kontrake nganti bubar gara-gara kok, Nduk. Oh iya. Kula suwun dipunaturaken pambuka campur sari siji dhewe monggo kula pasrahaken dhumateng para kadang pengrawit campur sari. Kagungan pambuka ya mesti kagungan. Monggo para kadang kula aturaken pambuka campur sari siji dhewe. Alhamdulillah. Sembah nuwun sampun. Alhamdulillah. Sembah nuwun sampun dipun tepangaken menika campur sari siji dhewe. Panjenengan anu kok nduk? Kagungan apa-apa ki nyembuh karo sing kagungan kok. Apa iya? Kowe ngerti dhewe. Kaya ngono gumlaring campur sari siji dhewe sebab iki ageme utawa kagungane Kamas Ganang disembadani sekabehe. Pengrawite ya seragam kabeh. Sing nom-nom kabeh. Penyanyine ya walah jan. Gantar entuk rupa entuk swara wis ora guwak. Siji dhewe. Heeh. Pancen anu kok nduk sing jenenge tontonan ki yen bisa ya nek wedok ya ayu, nek lanang ya bagus. Iya. Dadi resep neng Pandulu ki nyenengke. Iya. Sawise diaturake pambuka campur sari siji dhewe, kudune ana pemandune iki nduk. Marek aku arep noleh mburi ya ora iso. Lah terus netra sing ana mburi dipercayake nyang sapa? Ya minimal ya Pak Deyoko. Iki pemandu campur sari. Iki Pak Deyoko ki MC. Muda congor dudu kuwi wah bareng Pak Diyoko ngasto seragam muni jan wah saiki ora mas ning cak cak Sayoko nggih mas niki ketoke diwenehi ning kaya disiksa lho pripun ta kok ngaten lah kelire simpang siur kali kulit kula. Lah nggih. Wong ireng bareng anggo abang persis kaya cengger jago bar didu. Pian ya sithik ning tengik, Mas. Pripun ta? Mangsa kok minimal arep coba. Pembawa acara kula kok minimal niku pripun? Mekaten nggih, Pak D. Mil kula matur minimal ku nek tak luhurke panjenengan ora kersa wong menani piye sing moh diumukke. Nggih, leres, Mas. Moh ditonjolke. Ternyata hasil polling menyatakan, Mas, tetak niku mboten mung sunah rasul ning termasuk juga kesopanan. Eh, kesopanan? Nggih, dadi wong tetak niku ibarate kaya topine wis dilangi. Dadi niku upama mlebu mae wong niku nek topi tidak dilepas niku ora tidak sopan. Iya ta. Lah kula nambahi Pak Deyoko. Kula niku pun dilangi topine niku upama masuk rumahnya siapa-siapa niku sudah bebas dan tidak sopan. Nggih. Jurusane ten ngriku ta. Nggih, kula niki ajeng masuk dilongkas niki Mas. Nggih. Pun kula niku gagas penyanyi kok ayu-ayune kok ngoten niku. Cobi. Alah kula apa duwe bojo kaya penyanyi niku malah kula gagas nyemong nyediani cah dolan. Lho, kok ngoten? Lah kula ora tau ning omah bojone ayu. Mung dilimpak-limpekke mawon kalih. Di warsito petok kalih tengkleng niku ketok dolan nggen kula ning musuh di dalam selimut niku. Lah nggih. Kula nggih ngumpul kok Pak Deyoko. Nggih. Para kadang kula dalang niku saat ini sendiri bukan apa pesinden kok. Neng bab no mas. Penyanyi. Oh okay. Gak. Lah kulo niku mbok mutar gak kayak mudeng niki nek cak dikin niku tetai lagi begini ki kok mas. Loh. Sana cak dikin. Oh, sana sih. Putrane. Oh bagus Muhammad Sunan Alit. Wah niku kesenengan sing jenenge anak api-api curgawe mawon. Niku dek wingi unek-unek iki kula entek-entekan. Sinten? Cak kowe iki ndek gawean keter nek tak bantu mesti muring-muring lho ngoten. Upamane? Kowe iki rak agek repot arep ngayahi ndek gawe iki rak mikir kok kae mikir iki kan terlalu repot karena banyak kesibukan. Nggih. Monggo kowe iki ndek gawean ngayahi wong loro mbok tak bantu lho ngoten. Oh nek nggon kuwi ya ora entuk jelas mboten asal. Mriku sing maksud nggih singkat kok Mas. Pripun? Bantu ndasmu kuwi ngoten. Angge jelas mboten pareng. Lah nggih. Wong dudu mau krime kok. Menika penyanyi sing lemu mau ndi iki mau? Mbak Endah Laras. Oh sampun kondur. Wah nika kula ndek penyanyi an bojo nek lemune kaya ngoten niku ora nek ra ndek ember gedhe repot Mas. Dungo apa nek? Yo tegese nek arep bertindak niku ya kudu di ember gede nggo banyu sing oke jeniku dirambang kaya ban gembes nyomke anger sing mrempul ah kene iki malah lenika-nika badhe ngersakaken lagi monggo sami kontulan sak tasih lenggah campur sari seje dhewe tasih jangkep lajeng para kadang pelawak kala wau menika Cak Kirun sampun meling kalian kula kapuri nyunaken pamit panjenengan amargi minjang-injang wonten Kalimantan Mas dados mangke jam 6 enjing menika pesawat saking Surabaya. Oh, Cak Kirun dateng Kalimantan. Nggih, nyolong kayu. Loh, Mas nek kayu niku istilahe pun mboten nyolong, Mas. Napa? Niku sudah diselenggarakan wong saben pinggir alas jati niku ora enten tulisane. Pripun? Pohon jati milik negara. Nek dijawake? Ah, tanding wong Jawa do dijawake. Pohon jati milik negara. Nek do milik do negara. Nek do milik, nek do pengin do negara. Antek ampun. Nggih. Diselenggarake nggih ta? Nggih. Menika seje dhewe pimpinanipun Bapak Dr. Ganang Trikora sarjana hukum. Seje dhewe, mula seje dhewe karo liyane. Inggih. Maine ya hebat dhewe, opak tanggapane nggih gedhe dhewe, Mas. Berbobot kok nyatane. Tur kali Mas Ganang tidak menerima tanggapan sepeser pun. Langsung disukake para anggota. Nggih. Alhamdulillah. Wah, niku jan Jare tegesipun saged ngesangi dhateng para pengrawuh. Nggih ning niku turene Mas Ganang niku lomo blobo nek kula nggih dereng tau ngerti gelare nggih dereng percaya nek kula. Marko urut tau diparingi. Lah mila niku ayo kene percaya niku ra nek wis ngerti gelar yektine. Aduh. Monggo Kang Mas keparenga kunaturaken lelagon menapa kinten-kinten. Monggo Mbak, menika kula pilihaken saking mriku piyambak Mas, garwanipun Cak Dikin. Mbak Wiwit. Oh Mbak Wiwit. Nggih. Nggih keparengan to, maragani to. Wah, sampun nika malah nyambi-nyambi. Lujeng dalu Mbak Wiwit. Matur sembah nuwun. Cak Dikin niku nek bab perkara cah wedok ya ora bodho, Mas. Nggih. Sing milih apik. Lah pripun to, Pak De? Lah pian niku rak jan karo Cak Dikin ya Cak Dikin pener sing milih. Mak Cak Dikin dibojo pian niku barokah tumraping Cak Dikin, musibah tumraping panjenengan. Pak De niki lho kok nggih ngoten monggo. Kula nggih nggumun nggih Pak De ya kok. Dalem Mas. Kula niku nggumun kalih wiwit iki dhisik jane ya ketok apa to ya. Lah nggih niku. Ah niki malah anu Mas gandeng anu Batari Kamajaya pun teng mriki Bathara Kala munggah. Cak Dikin. Nggih. Ingkang mangku damel. Nggih. Jangan kok ya ora ngitung-ngitung sumbangan to, Cak, kowe iki. Mbok kono ngiwa ngitung sumbangan apa piye kok ya? Alhamdulillah, Mas. Iki mau langsung tak hitung sumbangane. Syukur. Langsung tak tulis jenenge kabeh-kabeh. Syukur. Apal, Mas, seniman sapa sing teko apal. Kok gur jenengmu sing ora ana, Mas? Mas, kok kayak keliru jenenge Budhe. Hah? Budhe garwanipun Pak De lho. Ora, lek Pak De iki aliase sapa ngono cethok. Sayoko, ngono alias Togok ngono. Aliase aku mudeng. Sayoko alias Kentir, ngono aku mudeng aliase. Kuwi iki Cak Dikin mung mergo ora tertib lumu maca. Wong tulisane lengkap kok dari Sayoko. Ira, mengaturkan untuk tukon banyu. Wes jelas sok tak tulisi ngono kok. Malah wong kepaten tukon banyu. Ya, Cak, iki alhamdulillah dini mau sarp udan ning yo berkat luku budidaya nggih aku njut ngiwa dela nyuwun karo Allah paringana terangan alhamdulillah terang mergo dongamu Mas aku ora pamer iki lho seksine lah iya iki wiwit iki ya wis pengen duwe adik neh tenane heeh dongane Mas iya Pak De ampun percaya wong cantik ngene iku pun mboten duwe perasaan kok Pak De tenane kok ora duwe perasaan jane kula niku estu pengen gak ada adik melih lanang sasupet sampean pengen duwe anak lanang sing iso mayang apa ora ngene anu tak gaweke ra ketangane Aneh niku Pak De, goro-goro niku wau lho persatuan niku niku lho. Persatuan? Perkemi niku lho. Perkemi iki apa? Persatuan Kencing Manis Indonesia niku lho. Dados nggih. Cak Diken ada di dalamnya. Nggih niku anggota. Anggota. Nggih dados nggih. Angger saben wengi niku nggih mung anggota. Sampeyan Dik nek pas ngeten iki kali kula. Perkemi iki apa? Persatuan Kencing Manis Indonesia niku lho. Dados nggih. Cak Diken ada di dalamnya. Nggih niku anggota. Anggota. Nggih dados nggih. Angger saben wengi niku nggih mung anggota. Sampeyan Dik nek pas ngeten iki kali kula manganggep mawon Cak Diken iki wis ora eneng. Dadi nggih awake demen ketok mesra di hadapan para tamu. Saiki iki profesi dalang ya macem-macem nok. Sambene ya macem-macem. Contone enek ya sambene CV, sambene PT. Ana lho dalang sampean bajingan barang iki. Sembrono piye genah bojone tek dicowekel ngene kuwi ngerti ya kuwi najis mughalladho sebabe bukan muhrimnya ngene cak mongso aku rusamen kan dhisik ngono cak aku ro kowe iki asu umum wis ngerti ya kaya dene kakak beradik ngene lho oh dadi endi sing ngono aku sak ya sampean ya aku tek sampean ya tekku ngono ya kono ora apa-apa entuk kono lha aku entuk budhe wong wis ngepleh-ngepleh kaya ngono iki cak ditampilkan masa agi ning kamar rong jam mutar kenapa ya ngombe susu kedaluwarsa. Cak, piye Mas? Iki biar agak saya gayeng neh. Heeh. Wis sampean digawe tidak ada yang kecewa. Nanggap dalang wae wis tus-tusing dalang, tetungguling dalang. Iya. Biar saya meriah kita tampilkan pertama kali beliau yang punya siji dhewe. Oh iya. Mister siji dhewe. Nggih, monggo. Monggo, Pak Galang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mak Cange. Wilujeng dalu Kang Mas Ganang. Panjenengan pian priyagung ingkang kawahyon kawula nyuwun berkah pangestu. Amin. Mugi-mugi saged nglestantunaken kangge budaya sak lajengipun. Amin. Sinaosa peranganipun namung alit sanget. Nggih. Nggih, wis pundi, Cak? Nggih, kula nggih melu ndedonga mugi-mugi Mas Anom selalu eksis terus dalam dunia pewayangan. Amin. Nggih, amin. Nyuwun pangestunipun. Nggih. Benjang PJTV dipun sengkuyung Mak Cange. Mboten badhe dangu malih. Tumuli badhe medal menapa, Mas? PJTV. PJTV. Alhamdulillah menika kudangan kula Mas Ganang. Nggih. Mboten tanggung-tanggung anggenipun nglestarekaken budaya kita. Nggih. Nyuwun pangestunipun. Amin. Pokipun kula sampun prasetyo bilih menika mangke kangge wadah seni budaya Mak Cange. Alhamdulillah. Nggih. Mas Anom, dalem nyuwun pangapunten memang saat ini tanggapan panjenengan nggih sungguh luar biasa. Di mana-mana selalu kanggo situasi apapun dan dalam keadaan apapun. Kados panjenengan kok kuncinipun menapa Pak Haji Anom Surata? Kuncinipun menawi kula mboten kemurungsung. Ngoten. Nggih. Sesak titah kemawon. Tansah syukur dhumateng pangeran. Ngoten. Tansah syukur lan tansah pasrah. Ki sayaka dalem cak dikir. Nek tanglet. Nggih, dedek panjenengan ukuran pinten? Kula menika 107 dasa. 107 dasa. Menawi dipun luwi 2 meter kersa? Umpama niki ben ketok durung umpama. Nggih. Terus napa kiring kananipun nggih semeter cocok? Cocok. Nggih. Monggo mbijing kula. Ora dipenggali arep digawe luwangan kok cocok cocok wae iki. Cocok. Cocok. Ah, nggih. Monggo mbijing delek tenggen kula, kula sowanaken juru kunci. Yang 3 meter cekap, Cak Dikin. Non? 3 meter cekap. Kula mboten kemrungsung menawi panjenengan cekap, monggo panjenengan rumiyin. Santai kula niki. Santai kula niki. Lah ngoten to Mas Ganang. Pak Ganang badhe menyanyi. Janipun menika kathah sanget artis, kados kula menika namung timun wungkuk paribasane. Mboten Mas, jangan mengandalkan ibu-ibu kemawon. Lebih handal adalah yang membayari para artis penjenengan. Iya, Raja. Iya, iya. Artis tidak ada artinya jika lo tidak ada yang membayari. Betul, betul. Iya, Raja. Iya, ya. Ini soal 3 WK yang ini yang mergo dibayar yang udah nanggap. Apa umai Cak Dikin men gede nih kaya ngeten gulai malah repot. Ini kok badai nyanyi menopo Mas Ganang? Iya. Idep-idep nderek nyengguyung anggenipun mangayu bagyo Cak Dikin. Kawula badhe ngaturaken lelakon anggitan kawula piyambak bebas hukum. Bebas hukum. Nggih. Hebat. Ora umum penake ning yen ngomong aku kok isin dhewe isin bab napa to Mas aku lali apa dilalekake karo bojo ora eling titik wae mimpi ngono ora ana hukume. Pundi menika kula nggadahi tujuan supados lagu dos pundi menika kula nggadahi tujuan supados lagu menika dados apa pemut omaten mugi-mugi negari kita menika enggal sami sadar inggih bilih pemerintah menika wonten ingkang ngatur inggih dados mboten kados nggen ngimpi sak geleme dhewe. Mengke nek ngoten terus morak-marik terus ngaten. Saestu sembah nuwun Mas Ganang ambak ngangil lagon ning wonten pituwasipun. Nggih. Ngemutaken dhateng para warga sedaya. Inggih saestu Mas Ganang. Kula njenengan wisane ya mung ngelingke nggih to Mas. Nggih. Masakaken ingkang mboten saged napa-napa niki. Nggih. Pun kantun ketap-ketip mawon. Nggih. Sing do bingung ngantek do ngamuk. Lah nggih. Menika Mas, nggih. Ternyata hebat sekali karya dari Bapak Dr. Ganang Trikora Esa. Kedawan niku Pak. Dadi menika men masyarakat juga termasuk biar melek hukum. Nggih. Hukum itu ada artinya, Kak. Oh. Iso to? HUKUM. Weh, hane hanya ya harus unik utamakan kane keadilan unik untuk ME masyarakat. Wow, jadi nah, jangan tangan. Jangan diartikan hane hanya une uang kane kamu une untuk eme menang. Oh, yo nadae para hamba hukum yang menjual belikan hukum itu ada kalanya juga hakim. Wi urupe H A K I M. H Hakim. Ha, hubungi A aku, K kamu, I ingin M menang. Oh. Mula hukum itu ada dua. Perdata dan pidana. Wih, tekan semua nang iki. Nek perdata iki suwe, mergo ngurusé perdata. Data pertama, data kedua. Ya, data kedua. Cepet niku pidana, Mas. Mergo mung kari pidana, pira danane. Dadi cepet banget. Nggih. Sampeyan iki termasuk pinter lho. Genahane kok iso lho. Aku iki mbuh. Termasuk meletik nggih, Cak. Lah ya, termasuk meletik mripate. Pikirane, pikirane. Ha iki mboten muka menawi Pak Dhe ya menika pirsa bab hukum wong mantune wis jaksa kok. Nggih, jaksa niku nggih enten artine, Mas. Apa? Mengajak secara paksa. Lho. Oh iya. Nggih, Mak Cange, nyuwun pangapunten. Inggih sami-sami. Matur nuwun mbiji menapa ngaturi Pak Anom dalang wonten mukira. Pembukaan TV wayangan. Nggih, insyaallah mangke pembukaan TV. Nyuwun pangestunipun. Mekaten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye? Ini belum lengkap kalau kita belum menampilkan teman-teman dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi. Kuntulan. Mohon tepuk tangan untuk kuntulan dari Banyuwangi. Iya. Pak Dhyoko. Dalam. Pun kula incim kok sak dasar wonten warga pengrajin saking Banyuwangi. Aku arep nyuwun sing asli Banyuwangi. Oh, nggih menika, Mas. Menika. Nggih. Lagunipun anu Gelang Alit. Oh, Gelang Alit. Ngaten. Gelang Alit. Menika nganu rumiyin Mak Cange. Menapa? Dipun tampilaken tari ini pun rumi. Tari menapa kamas dikin? Tari kuntulan. Oh kuntulan. Oh iya. Sing nari sapa cak? Iki konco-konco saka Banyuwangi. Iki mau? Iya. Biasa iki ndi biayi ini? Cek pipis. Oh. Wanyan penari ini nek beser. Dila-dila nguyo. Mangga para kata-kata. Weh mangga-mangga. Pirsawan dipun rahapi menika pasugatan saking Banyuwangi ingkang jarang tampil di wilayah Surakarta. Iya. Iki ora cak dikin sing duwe gawe moka iso rawuh rene. Ayo. Mula ditanjakke nduk, iki tari kuntulan dhisik. Nggih. Rahapi menika pasugatan saking Banyuwangi ingkang jarang tampil di wilayah Surakarta. Iya. Ini raca dikit sing duwe gawe moka iso rawuh rene. Ayo. Mula ditanjakke nduk, iki tari kuntulan dhisik. Nggih. Thank you. Salatul wassalamu ala tuha rasulillah. Salatul wassalamu ala yasin habibillah. Tawakkalna di bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulil mujadih lillah bi akhlil batri ya Allah. Terima kasih matur nuwun. Menika wau kuntulan saking Banyuwangi. Aku yang ajar ngethuki kok angel ya, Nduk. Iramane nek ora mudeng bubrah, wah tenang kok nggih. Mas, menika alatipun lengkap dari Banyuwangi, Mas. Betah saking pirsa sedaya nggih. Jangkep wah musik. Pak Dhyoko, kula aturi matur menawi kepareng mbok terbange ditinggal mawon nggih, Pak Dhyoko. Anu malah kula sing kula milik mancine, Mas. Nggih, anteng ding-ding-ding kok kaya manci. Wah, jancak. Piye? Iki sing seneng ora mung penonton, ora mung para tamu. Bener, Mas. Sing lebih seneng lagi adalah Pak Anom. Kok iso? Lah dalang akeh lerene kok. Ning saestu kok Pak Dhe wah dibake foto nganggo campur sari iki ya penak yang awak. Wah, sekeco lah wong. Ah. Mas, iki ngene lho, Mas. Piye-piye? Wong sejarah iki lek Mas Anom iki yen darang iki ya apa biasa iki ora usah dadak nganggo campur sari. Ning gandeng sing duwe kajat iki ya wong dolanane campur sari. Mosok aku nek kok campur sari ya ora entuk. Ya oh saged kula menika anu kok. Tur malah iki miturut rencana Mas Anom bar kodono udan iki sesuk sore langsung nganggo campur sari. Sesuk sore. Kula tenan niku kari abok musik. Wah wis kari. Mas Anom kari dadi kari udah tudut manuh wah janeneng nggih. Tanpa beban. Nggih, mon wah wis. Mbok niki Mas, tarian niki wau arep dalange iku metu jajan bakso sik. Arep nguyuh-nguyuh sik wis pon balirene wis rampung tariane. Alhamdulillah. Menika Mas Anom, rasanya belum lengkap kalau tuan rumah belum menyanyi. Oh. Cak Dikin. Cak Dikin. Karo sapa, Cak? Hah? Karo Gelang Alit. Oh ya, Dewean. Ngati-ati lho, Cak. Kenapa? Lah ya ngati-ati nek dhewean arep nyanyi. Lah kok ngati-ati mergane? Mergane iki rak Yai Banyuwangi. Heeh. Ha iya, nek kowe nganggo iki wis kulino, nek nganggo kae arang-arang. Oh. Lho. Endi sih lakirku ya ning kene kok. Ning Banyuwangi? Ah, Banyuwangi. Pak Dhyoko. Dalem manut parwates para pengrait menika rumiyin pancen cikal bakalipun Cak Dikin nggih menika. Wit tahun 72 nggih niki sing melu babat talas melu pengrawit loro lopo nggih alhamdulillah isih iki grupku waktu ning Banyuwangi dadi berarti sampean mlebu ning kene iki wis termasuk meningkat setelah ketemu CJ dhewe nggih ngene ta Cak ngono ya ora usah perlu isen diakoni nek wong sing lha aku tetep ngakoni lho sapa ta ora ngerti monggo gelangane Cak Dikin nggih monggo Mas Joko. Para miyarsa radio Pundi Mawon menika pun aturaken gelang alit. watesi. Sampun Mas. Waduh mandeg nganti ora kerasa. Iya Mak, nyenengke. Nggih, nyenengke nggih Mak. Wah, saestu. Pun, sakniki campur sari njenengan istirahat malih mawon. Nggih. Piye Mas Yoko? Suasanane lek wong joget Banyuwangi kaya ngene mau, lek ngerti bokonge cah nom-nom ki piye? Wah, aku sing tak senengi sing gayane ki rada pekekah-pekekeh. Menika anu nanjakaken saking Magetan rumiyin nggih Pak Yoko. Saking Magetan. Nggih. Tebih saking Magetan, Kutasi Timur, Genduk Lia. Niki bekti dateng Cak Dikin wong rumaos dipun gula wentah. Iya, Mak. Genduk Lia. Inggih niki Eyang Putri nyuwun dipun sinemake nyamat nggih Nduk Lia. Panjenengan. Pareng ta? Pareng mawon. Alhamdulillah. Kangge ngedem raos, monggo.